Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Syukran. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sempat dimulai pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah, yang diterjemahkan Ensiklopedia Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab yang sangat indah, yang disusun sesuai dengan bab-bab fikih, ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab ini berisi larangan-larangan dalam syariat, yang oleh beliau disusun sesuai dengan susunan kitab fikih. Pertama akidah dulu, lalu kemudian sholat, dan selanjutnya. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib. Orang Islam harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Harus tahu. Kita mengetahui yang baik untuk mengerjakannya, dan kita mengetahui yang buruk untuk meninggalkannya. Mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi mengetahui keburukan untuk meninggalkan keburukan itu, supaya kita waspada daripadanya dan tidak terjerumus di dalamnya. Yang lalu sudah diceritakan panjang lebar tentang mukaddimah kitab ini, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan usul fikih berhubungan dengan larangan-larangan Allah. Saya kira tidak perlu diulangi lagi. Langsung saja kita masuk pada kitab yang pertama, yaitu Kitabut Tauhid wal Iman, kitab tentang tauhid dan iman. Yang pertama, di dalamnya ada beberapa bab. Bab yang pertama yang beliau tulis adalah Babu Taghlidhi Tahrimi Asyirki Billah wa Bayani Annahu Akbarul Kabair. Bab kerasnya pengharaman syirik kepada Allah dan penjelasan bahwa syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pembahasan masalah tauhid dan iman ini prinsip harus dibahas. Tentu saja pembahasannya harus sesuai dengan pembahasan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting, karena banyak versi tentang tauhid, banyak versi tentang iman. Kalau iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, definisinya jelas sekali. Iman menurut bahasa, menurut lughah, atau menurut etimologi, al-imanu at-tasdiq, percaya. Orang percaya namanya iman menurut bahasa. Adapun menurut istilah, menurut syariat, atau menurut terminologi, iman adalah qawlun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarhi wal arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, pengamalan dengan anggota tubuh. Dan iman bisa bertambah ketika kita taat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Iman berkurang ketika kita taat kepada setan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Penting penjelasan masalah iman. Karena dari iman ini timbul kelompok yang macam-macam. Ada kelompok yang dikenal dengan Khawarij, yang terlalu memasukkan amal kepada iman sehingga mereka mudah mengkafirkan orang. Lalu ada kelompok tandingannya yang dikenal dengan Murji'ah, yang mengesampingkan amal. Yang penting bagi mereka iman itu adalah hati, hati saja. Ahli sunnah wal jamaah lengkap, lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan. Dan iman bisa bertambah serta bisa pula berkurang. Definisi iman. Tauhid adalah wajib, syirik adalah haram. Dan syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan kalau orang mati dalam keadaan syirik, dia belum taubat dari syiriknya, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia di neraka kekal selama-lamanya kalau syiriknya adalah syirik akbar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Redaksinya oleh Allah diulang dua kali, hanya bagian akhirnya saja yang berbeda. An-Nisa 48 dan 116. An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila disekutukan dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah berarti dia telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Di dalam An-Nisa 116 lafadznya berbunyi, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah disekutukan, dan Dia mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi maksud ayat ini, kalau orang mati yang membawa dosa syirik, belum taubat dari syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik ini harus taubat sebelum mati. Kalau enggak taubat enggak diampuni. Syirik akbar kekal di neraka selama-lamanya. Sementara kalau orang mati membawa dosa selain syirik, dia belum taubat, maka dia berada dalam masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni dia, ya dia diampuni, selesai. Kalau Allah berkehendak menghukum dia, dia dihukum sekedar dosanya saja, keadilan Allah, dan akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, banyak ayat tentang perintah tauhid, larangan betapa besar keharaman syirik. Di antaranya pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang syirik menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya syurga, dan tempatnya adalah di neraka, dan dia adalah penolong bagi orang-orang yang dolim itu. Jadi orang kalau musyrik, mati dalam keadaan musyrik, maka orang ini Allah mengharamkan syurga, tidak boleh masuk syurga, haram syurga, dan tempatnya adalah di neraka. Mati dalam keadaan musyrik, syirik, belum taubat dari syiriknya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia terjatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin, sehingga dia berada di tempat yang sangat jauh. Artinya orang musyrik itu benar-benar dicampakkan, dilecehkan. Ketika pintu langit diminta untuk dibuka bagi dia, semua pintu langit enggak ada yang mau buka. Lalu Allah berfirman, La tufattahu lahum abwabul jannah. La tufattahu lahum abwabus sama. Wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu bisamil khiyam. Tidak dibuka pintu-pintu langit untuk mereka dan mereka tidak masuk surga sehingga ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Mustahil. Lalu rohnya dilempar dari langit. Kemudian dia terbang ke tempat yang sangat jauh, seakan-akan disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin, tercampakkan. Tidak ada artinya karena dia syirik, tidak bernilai. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, jika kamu syirik, maka amalmu hapus semuanya dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini ucapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu syirik, amalmu hapus semuanya dan kamu termasuk orang yang rugi. Jadi orang musyrik itu amalnya sia-sia. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, semua amal mereka habis sia-sia. Jadi orang musyrik itu amalnya sia-sia, tidak ada faedahnya sama sekali. Berbuat apapun tidak bernilai di sisi Allah. Karena syarat diterima amal adalah tauhid, iman dulu. Tidak ada iman sia-sia. Kemudian juga ayat-ayat model gini banyak di Quran ya, sangat banyak masalah perintah tauhid, larangan syirik. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya ingin menjelaskan permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dengan tujuan mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa yang mendengarkannya. Kalau memang mau sadar, mudah-mudahan ada hati yang mau terbuka, yang sudah terlanjur keliru, mudah-mudahan mau kembali lagi menuju kebenaran. Kita mengenal ada syirik dalam ibadah dan juga ada syirik dalam hukum. Memang benar, syirik dalam ibadah dan syirik dalam hukum ada. Dan kedua-duanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf. Tentang hukum, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dalam qiraah lain, wala yusyrik fi hukmihi ahada. Mereka tidak syirik dalam hukum dengan yang lainnya selain Allah, selain hukum Allah. Tidak syirik dalam hukum. Lalu di akhir surat Al-Kahf, wala yusyriku bi ibadati rabbihi ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Mereka tidak syirik dalam beribadah kepada Tuhannya dengan suatu apapun. Tidak syirik dalam hukum dan tidak syirik dalam ibadah. Jadi memang pembahasan syirik ini bukan syirik dalam ibadah saja. Minta kepada orang mati syirik, pakai jimat syirik, dukun syirik, semuanya syirik. Memang syirik itu betul. Demikian pula hukum. Ada syirik dalam hukum. Berhukum dengan selain hukum Allah berarti kita telah menyekutukan Allah dalam hukum. Inil hukmu illa lillah. Hukum adalah milik Allah. La ilaha illallah. Sama. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah hukum melainkan hukum Allah. Demikian pula la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Sama. Ibadah kepada Allah, hukum pun juga hukumnya Allah. Tidak boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah. Ayat mengenai perintah berhukum dengan hukum Allah ini banyak. Di dalam surat Al-Maidah Allah banyak menyinggung, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dzalimun." Banyak ayatnya. Kemudian juga tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum tauhid. Itu juga ada ayatnya di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya di dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Ini celakan kepada orang-orang yang tidak mau dengan hukum Allah, tapi dia senang dengan hukumnya tauhid. Selain hukum Allah namanya hukum tauhid. Betul. Benar. Wajib hukum Allah, tidak boleh berhukum dengan hukum tauhid. Kita harus mengingkari tauhid, itu betul. Tidak ada salahnya. 100% betul. Hukum Allah bukan hukum tauhid. 100% betul, bukan 99,9. Demikian pula di dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa law fisama laha." Ya. Dewara siapa yang kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, yang sangat kokoh, enggak mungkin bisa putus. Jadi kita harus iman kepada Allah dan kufur mengingkari tauhid. Tidak boleh kita memakai hukum tauhid. Tauhid segala yang melampaui batas namanya tauhid. Definisi tauhid yang paling lengkap adalah kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Segala yang seorang hamba melampaui batas atasnya berupa sesembahan atau berupa ketaatan atau berupa pengikutan, sesembahan, ketaatan atau pengikutan melampaui batas namanya tauhid. Termasuk hukum selain hukum Allah itu adalah hukum-hukum tauhid. Iya, tidak boleh, salah. 100% salah. Hanya masalahnya sekarang ini ayat-ayat mengenai hukum Allah wajib banyak, hukum tauhid diingkari banyak, hadis juga seperti itu. Cuman masalahnya sekarang ini adalah bagaimana sikap kita. Perbedaannya masalah sikap. Ini penting ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga kita semua kembali ke jalan yang lurus, jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak tersesat. Masalahnya sekarang sikap. Bagaimana sikap kita? Seseorang berada di sebuah negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum tauhid. Dengan hukum buatan, hukum buatan. Selain hukum Allah itu enggak boleh dipakai. Hukum Allah harus dipakai. Hukum selain Allah enggak boleh. Haram memakai hukum selain hukum Allah. Benar. 100% benar, enggak ada salahnya. Hanya masalahnya bagaimana kita bersikap. Seseorang hidup di negara yang seperti itu, apakah kita terus lantas mengambil sikap menfonis, menfonis, dan menfonis? Lalu dengan secara mudah dan gegabah menjatuhkan vonis kafir kepada siapa saja yang berada di dalam negara itu karena dianggap telah membela hukum tauhid. Hukumnya bukan hukum Islam, tauhid betul. Tapi mengkafirkan orang-orang itu yang tidak mudah, tidak gampang mengkafirkan orang. Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hati kita semuanya untuk menerima kebenaran dan dijauhkan daripada hawa nafsu. Tidak usah marah, mari kita bahas dengan santai, dengan hiwar hadi, dengan dialog yang santai, yang dingin, yang enak, dengan penuh persaudaraan, dengan memakai dalil dan akal sehat. Mari kita dialog dengan dalil dan dengan akal sehat. Ada sebagian yang memang mengkafirkan, langsung divonis. Presiden kafir, wakil presiden kafir, menteri semuanya kafir. Mereka kafir ta'yin loh ya, langsung divonis kafir. Yang ada di DPR kafir semuanya, MPR kafir semuanya, polisi kafir semuanya, tentara kafir semuanya, PNS kafir semuanya, pegawai negeri sipil. Kemudian yang nyoblos pemilu karena sistem kufur, maka dia kafir semuanya. Ya, semuanya kafir. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia adalah kafir. Dengan kata-kata yang manis dibuat tulisan karena mereka membuat ketetapan sehingga mereka tanda tangan seakan-akan mereka itu sekutu. Kalau mereka kerja ingin jabatan, berarti jabatan adalah sekutu Allah. Anda berarti mereka telah mengorbankan tauhidnya demi harta, demi macam-macam retorika-retorika. Mengkafirkan orang bukan hukum yang mudah. Lebih baik kita mengatakan dia salah, harus kembali ke jalan yang benar, daripada kita mengatakan dia kafir. Kita tidak mengkafirkan orang Islam ya maksudnya ya, maka kita tidak akan ditanya oleh Allah nanti hari kiamat, kenapa kamu tidak mengkafirkan bulan? Tidak ditanya oleh Allah. Justru kalau kita salah dalam menvonis kafir, itu yang kita ditanya oleh Allah, diminta pertanggung jawabannya. Katakanlah kita seumur-umur tidak pernah mengatakan presiden kafir, enggak ditanya oleh Allah, "Hei fulan, kenapa kamu tidak mengatakan presiden itu kafir?" Enggak ditanya oleh Allah. Justru kalau kita salah dalam menvonis kafir, itu yang kita ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu ceroboh, gegabah dalam mengkafirkan?" Kafir hukum syar'i, tidak mudah-mudah mengkafirkan. Terus. Dan ini adalah masalah yang berat, mengkafirkan tidak mudah. Konsekuensinya panjang. Apalagi kalau sudah mengkafirkan penguasa, arahnya nanti kepada hal-hal yang tidak diinginkan, kekacauan, pertumpahan darah dan yang lain-lainnya, macam-macam. Kita hidup di negara seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kalau kita katakan qala Allah qala Rasulullah, memang itu harus wajib. Tapi bagaimana cara merubahnya? Bagaimana cara merubah? Katakanlah sekarang sistem pemilihan umum, pemilu. Ini memang sistem yang tidak islami. Sistem kufur, menyimpang dari syariat, demokrasi, tidak ada dalam Islam. Betul itu, itu kata-kata betul, 100% betul, tidak ada salahnya. Cuma masalahnya sekarang, kita berada di negara yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Sehingga para ulama mempunyai beberapa pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh ikut serta sedikit pun. Enggak boleh ikut pemilu, enggak boleh ikut nyoblos, mutlak enggak boleh, lepas kita. Sebagian berpendapat begitu. Sebagian berpendapat lain. Kalau kita nanti tidak ikut di dalamnya, maka tambah bahaya. Bukan kita merestui, bukan kita menyetujui, tidak. Tapi ini adalah jelek. Cuman kita menghindari kejelekan yang paling jelek dengan mengupayakan kejelekan yang lebih ringan. Istilahnya itu akhafu ad-dararain. Kejelekan yang lebih ringan. Kalau enggak masuk tambah bahaya. Masuk tujuannya adalah merubah dari dalam, bukan menyetujui, bukan sama sekali. Cuman untuk memperbaiki dari dalam dengan catatan di dalamnya nanti istiqomah, berusaha memperbaiki pelan-pelan. Karena kalau enggak masuk bahaya, dikuasai oleh mereka tambah bahaya, tambah parah. Tambah parah. Betul atau tidak? Intinya ada dua pendapat. Mestinya ketika ada dua pendapat seperti kita lapang dada. Yang berpendapat enggak boleh, ya monggo silakan dengan dalilnya. Yang berpendapat boleh dengan alasan seperti tadi itu, keringan apa keburukan yang lebih ringan, ya silakan. Bukan menyetujui, tapi memang kita berada di dalam negara seperti ini. Harus berbuat seperti itu. Kemudian masalahnya lagi. Itu masalah pemilu ya. Contoh yang paling gampang di Palestina ada kelompok Hamas. Kelompok Hamas dia berusaha merubah masuk ke dalam parlemen. Tapi mereka tetap istiqomah ketika di dalam parlemen itu. Apakah mereka kafir? Karena mereka enggak mungkin bisa merubah kalau enggak masuk ke dalam parlemen. Hanya masalahnya setelah masuk ke dalamnya itu loh, apakah tetap istiqomah ataukah setelah itu rusak. Ini masalahnya. Karena banyak yang setelah masuk kemudian rusak banyak. Bukan merubah tapi berubah. Bukan yughayyir tapi taghayyar. Tapi kalau Hamas kita lihat sampai sekarang masya Allah tetap istiqomah. Sehingga semuanya kebakaran jenggot karena keistiqomahannya. Seperti itu. Karena gak mungkin bisa merubah kalau gak masuk ke dalamnya. Sekali lagi beda pendapat. Kalau ada pendapat yang gak boleh sama sekali mutlak, monggo silakan. Ada pendapat yang boleh, jangan itu dikafirkan. Karena kelompok ini mengkafirkan. Yang ikut nyoblos sudah diberitahu gak boleh tetap nyoblos, kafir. Langsung dituduh kafir, pulang kafir. Wah, ini kan gak gampang nuduh pulang kafir itu. Minimal ini ada beda pendapat, beda ijtihad. Mestinya kita saling lapang dada, dibahas dengan santai, dengan kepala dingin. Mestinya seperti itu. Kalau ini tidak, sudah diberitahu, tetap saja kafir, nyoblos kafir pokoknya. Wah, bahaya mengkafirkan orang. Kemudian sekarang mari kita pakai logika, pakai akal. Kalau salah seorang di antara mereka terkena masalah dengan pemerintah, lalu memakai pengacara. Mereka pakai pengacara atau tidak kalau ada masalah? Pakai pengacara. Nah, pengacara itu yang dipakai hukum apa? Anda enggak konsekuen. Kalau Anda konsekuen, Anda jangan mau pakai pengacara. Kalau toh Anda mau dengan pengacara, maka pakailah pengacara yang langsung mengatakan, "Hai Pak Hakim, qala Allah demikian, qala Rasulullah demikian." Jempol 4 untuk Anda. Anda konsekuen. Tapi Anda pakai pengacara yang juga memakai hukum tauhid. Berarti kalau menurut kaidah yang Anda buat sendiri, Anda telah kafir. Itu kaidahmu sendiri, bukan kaidah kami. Konsekuen dong, betul atau tidak? Enggak konsekuen. Kalau orang diponis kafir, kalau dia enggak apa-apa. Nah, ini gimana ini? Hukum itu ya jangan seperti itu, harus konsekuen. Pakai pengacara yang langsung, "Hai Pak Hakim, ini hukum tauhid semuanya, saya enggak mau. Kami para pengacara hanya mau memakai hukum Allah. Ini loh Allah berfirman demikian, Rasulullah bersabda demikian." Jempol 4, Anda konsekuen. Tapi ternyata ya tidak. Pengacara juga pakai hukum tauhid. Sekali lagi, kalau menurut kaidah yang Anda buat sendiri, Anda telah kafir. Loh enggak, saya kan keyakinan saya mengingkari, cuman saya terpaksa aja. Sama. Anda juga menerapkan hukum itu kepada orang lain. Keterpaksaan Anda adalah Anda sekutu-sekutu Allah. Anda menyekutukan Allah dengan keterpaksaan Anda, dengan kepentingan Anda. Berarti Anda telah terjerumus dalam syirik hukum menurut kaidah Anda sendiri. Konsekuen dong. Kemudian lagi, Anda kalau punya anak, kalau mau nikah, ngurus surat nikah enggak? Ngurus surat nikah atau tidak? Anda mengurus surat nikah di pemerintahan tauhid. Kalau menurut kaidah Anda sendiri, Anda harus mengingkarinya, barok, berlepas diri, dan tidak boleh ngurus surat nikah. Ketika Anda ngurus surat nikah, berarti Anda menyetujui mereka dengan perbuatan Anda. Menurut kaidah Anda sendiri, Anda kafir. Mari kita pakai akal. Pakai akal. Anda kalau punya anak, ngurus akta kelahiran enggak? Ngurus akta. Ya, ngurus akta. Ngurusnya di mana? Di pemerintahan yang menurut Anda kafir, tauhid dan yang lainnya. Dan kalau menurut kaidah Anda sendiri, berarti Anda juga sudah kafir. Konsekuen dan seterusnya, ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus paspor, ngurus semuanya. Harus konsekuen. Kalau memang Anda mau konsekuen, Anda jangan hidup di sini. Anda hidup di gunung saja. Hidup di hutan, silakan hidup sendiri. Benar-benar jangan ngurus surat nikah, jangan ngurus KTP, jangan ngurus SIM, jangan ngurus akta kelahiran, jangan ngurus semuanya. Karena Anda kalau ngurus itu berhubungan dengan pemerintah tauhid, berarti perbuatan Anda mengatakan Anda setuju dengan mereka, perbuatan Anda, walaupun Anda mengingkari. Dan menurut kaidah Anda, kepentingan Anda adalah sekutu Allah. Anda telah menyekutukan Allah dengan kepentingan Anda sendiri. Berarti Anda telah menyekutukan Allah. Berarti Anda tidak mengkafirkan orang kafir menurut perbuatan Anda itu. Begitu. Subhanallah. Mari kita berpikir panjang. Menjatuhkan vonis kafir itu enggak gampang. Apalagi semuanya dikafirkan. Enggak mudah. Mari kita dialog dengan santai. Mari kita dialog dengan santai. Jangan emosi. Ayo. Kalau dialog santai, tujuannya mencari kebenaran, ketemu kebenaran itu. Enggak usah emosi, enggak usah marah-marah. Mari. Ini masalah agama, masalah surga dan neraka. Jangan dibuat main-main. Ini hukum Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, semua ulama sak dunia ini salah semuanya. Yang benar adalah dia sendiri dan kelompoknya. Bahkan ulama-ulama Rabbaniyun dituduh sebagai ulama yang telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Bahkan dituduh kafir. Subhanallah, subhanallah. Mari kembali kepada jalan yang lurus. Inilah hawa nafsu, inilah setan. Dan ternyata ujung-ujungnya mereka lebih menekankan kepada al-barok. Barok berlepas diri. Padahal ada al-wala, ada al-barok. Al-wala sikap loyalitas, setia, cinta, berpihak. Al-barok sikap berlepas diri, benci dan bermusuhan. Ada al-wala wal-barok, diamalkan dua-duanya. Ternyata mereka lebih mengabaikan, mereka mengabaikan al-wala dan lebih menekankan kepada al-barok. Lebih menekankan kepada berlepas dirinya. Berlepas diri, kafir, kafir, kafir, kafir. Tapi al-wala'nya mereka lupakan. Al-wala' wal-barok. La ilaha illallah. La ilaha barok illallah wala'. Kita loyal, cinta, setia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang soleh. Al-wala'. Berarti al-wala' ini dia harus menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang baik. Hubungannya dengan Allah baik. Hubungannya dengan manusia baik. Sholatnya yang benar, puasanya yang benar, muamalahnya yang benar, kalau ngomong yang sopan, akhlakul karimah. Ini al-wala nomor satu. Ternyata al-wala dilupakan. Yang diusung hanya al-barok saja. Sehingga mereka gampang kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Dia sendiri penuh dengan kejelekan dalam dirinya. Subhanallah. Nah, ini gimana? Apa maksudnya? Bahkan ada lagi yang keras kafir, kafir, kafir, kafir, kafir. Raja Saudi kafir, ini kafir, semuanya kafir. Tapi dia sendiri yang lucu, dia kerja di perusahaan orang kafir. Dia kerja di perusahaan orang kafir, perusahaannya orang kafir. Bahkan kerjanya itu di kerja yang haram, berkaitan dengan riba, berkaitan dengan ya semacam itu riba. Lu anda ini aneh. Berarti anda hanya menerapkan al-barok saja, al-walanya anda lupakan. Bahkan al-barok pun anda belum menetapkan. Anda ekstrim keluar, tapi ke dalam anda tidak ekstrim, gampang-gampangkan. Enak, ngomong aja enak. Itu setan, setan. Nuduh-nuduh orang kafir, kafir. Itu memang setan asyik. Hawa nafsu kan seneng kan gitu itu. Dijerumuskan untuk memuaskan dirinya. Mari kita amalkan al-walak. Loyalitas kepada Allah, kepada hukum Allah, benar-benar menerapkan hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang baik, ibadahnya baik, hablum minallah, hablum minannas, akhlak dan yang lain-lainnya. Al-wala' wal-barok dua-duanya diamalkan, jangan tidak seimbang, jangan baroknya diusung secara amburadul, cara ngawur, serampangan, wala' malah diabaikan. Dan ternyata ujung-ujungnya untuk seneng-senengan saja, untuk bercanda saja, guyon-guyon saja, agama dibuat main-main. Oh jangan, ini wilayah yang prinsip, agama jangan dibuat main-main. Mari serius, ini agama Allah. Hati-hati loh, buat main-main agama Allah, ancamannya itu susah dunia, susah akhirat, kalau gak taubat. Tapi alhamdulillah pintu Eropa selalu terbuka selama ruh kita belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat. Yang lebih bahaya lagi adalah kelompok-kelompok yang seperti itu sering dimanfaatkan. Sering dimanfaatkan. Bahkan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam, suka memanfaatkan mereka. Dan ini kenyataan. Dimanfaatkan karena kepolosannya, karena mungkin ketulusannya, dimanfaatkan. Yang kemudian hari akhirnya merusak citra Islam. Baru-baru ini di Yaman ada pengeboman kedutaan Amerika yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Ternyata setelah diteliti, dipelajari, ada hubungannya dengan intelijen Yahudi. Dimanfaatkan. Karena kepolosannya, karena ketulusannya, dimanfaatkan. Sengaja dipelihara untuk manfaatnya orang kafir. Ada apa-apa, nanti yang jelek juga Islam. Ini penting kita pikirkan. Terjadi ini, betul atau tidak? Betul sekali. Sekali lagi karena kepolosan dan ketulusan. Atau dengan yang lain-lainnya, saya berusaha mencari kata-kata yang lebih sopan, lebih akhlak. Kalau mau kata-kata enggak sopan banyak, tapi saya tahan. Saya pakai yang sopan aja, yang akhlak aja. Tujuannya kepingin menyadarkan. Kalau mau sadar, alhamdulillah, sadarlah, sadarlah dan sadarlah. Ini agama Allah, ini agama Allah. Mengkafirkan orang itu tidak gampang. Jadi kaidah-kaidah yang mereka buat, pada intinya, kalau mereka tetap di sini dengan cara-cara seperti itu, kena mereka sendiri. Dan yang lebih penting, masa sih sak dunia ini salah semuanya, yang benar dia tok. Masuk akal apa anda ini? Kan seperti itu kan, semuanya salah, yang benar dia tok. Ulama-ulama kali berdunia internasional diakui oleh dunia, diakui oleh lawan dan kawan oleh mereka, dikafirkan. Yang benar hanya mereka. Minimal dikatakan tersesat. Subhanallah. Kemudian juga apalagi membuat apa kata-kata yang nanti bisa memancing fitnah. Kita harus pandai-pandai menghindari terjadinya fitnah. Orang yang berakal itu berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya manusia. Jangan diberi beban manusia dengan beban-beban yang berat. Jangan sampai kita menjadikan manusia itu benci kepada Islam gara-gara cara kita yang salah. Karena orang kalau lihat kayak gitu hanya benci kepada Islam. Kalau gitu Islam itu jelek. Padahal bukan seperti itu Islam. Itu salah dalam memahami Islam. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Berilah kemudahan, jangan diberi persulit. Berilah kabar gembira, jangan dibuat orang itu lari dari Islam. Walan yushaddatina hadamillah walabah. Dan tiadalah seseorang itu memberat-beratkan agama, melainkan dia akan kalah sendiri. Kalau dakwah dengan cara yang baik, hasilnya kelihatan. Kalau dakwah dengan cara kekerasan, hasilnya adalah orang bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Murtad benci dengan Islam, antipati kepada Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi hukum Allah adalah wajib. Kalau kita bicara hukum Allah, tauhid penjelasannya jelas. Hanya masalahnya penerapannya itu loh, penerapannya. Contoh yang paling gampang seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi, dia masuk Islam sendirian di negeri yang kafir, hukumnya hukum kafir, tapi dia Islam. Cuma dia mau merubah, gak bisa. Sampai dia terpaksa menyembunyikan keislamannya. Gak dihukumi kafir dia. Malah ketika meninggal dunia, Rasulullah mensolati sholat gaib. Walaupun mereka berusaha menjawab cerita ini dengan macam-macam. Itu kan begini, begini, itu alasan. Yang jelas ini dan nyata, seperti ini. Demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika beliau menjadi menteri, gimana? Di kerajaannya orang kafir, rajanya kafir. Tapi bukan berarti Nabi Yusuf kafir. Ketika beliau jadi menteri bukan membantu kekafiran, tapi beliau melayani rakyat, melayani masyarakat. Bukan membantu kekafirannya negara itu. Beliau tetap menegakkan tauhid. Jadi mengkafirkan orang itu tidak mudah. Berbeda antara ini perbuatan kafir dengan kita menvonis pelakunya, dia adalah kafir. Beda antara ini dengan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada akidah yang benar. Akidah ini penting. Yang dilihat oleh Allah pertama-tama adalah akidah kita. Orang ahli ibadah seperti apapun kalau akidahnya salah, dibakar oleh Allah di neraka. Contoh yang paling gampang adalah orang-orang khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka itu ahli ibadah, salat kita kalah dengan salat mereka, puasa kita kalah dengan puasa mereka, ngaji Quran kita kalah dengan ngaji Quran mereka. Tapi mereka itu yang merukuna minaddin kama yang merukusahmu minarramiyah, keluar melesat dari agama seperti anak panah yang keluar melesat dari busurnya. Bahkan Rasulullah telah menyatakan haulai kila bunnar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ahli ibadah, tapi akidahnya sesat. Mereka menyembah hawa nafsu. Orang khawarij itu ketika zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, pedoman mereka Al-Quran. Kita berhukum dengan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Tapi versinya versi mereka. Ini contoh yang dilihat oleh Allah akidah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa kuburu zuhad min ahli bid'ah kufrah. Kuburan orang-orang ahli zuhud, tapi dia ahli bid'ah. Kuburannya adalah lubang neraka. Ibadahnya enggak ada faedahnya karena dia tersesat. Dan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Al bid'atu ahabu ila iblis minal maksiat. Fa innal maksiata yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau orang berbuat maksiat, katakanlah narkoba, orang kena narkoba, dia merasa salah sehingga dia akan taubat kembali kepada Allah. Daripada dia kena bid'ah, ketika kena bid'ah dia tidak merasa salah, bahkan sampai mati pun tidak akan taubat kepada Allah. Maka dari itu iblis lebih suka dengan bid'ah daripada maksiat. Orang narkoba taubat, insyaallah dia merasa bersalah. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil ayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini ahli bid'ah, orang yang paling rugi amalannya, tersesat tapi menyangka perbuatannya baik. Ahli bid'ah bahaya sekali. Jadi sekali lagi hukum Allah harus tegak. Mudah-mudahan kata-kata saya yang pertama tadi enggak dilupakan ya, tentang hukum Allah wajib semuanya. Hanya penerapannya ketika kita hidup di negara yang tidak mengamalkan hukum Allah, bagaimana cara penerapannya. Dan bahkan kalau kita tidak menvonis seseorang itu kafir, ya, orang muslim ya, kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mengatakan dia kafir. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu. Ini demi Allah, wallahil azim, nasihat dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau ada yang mau mendengarkan, jangan sampai terpengaruh yang macam-macam. Dan tentu butuh keikhlasan, butuh keikhlasan. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau keliru, kembali ke jalan yang benar. Karena yang jadi masalah itu orang keliru mau tobat nanti malu. Nah ini juga godaannya setan. Gak enak saya kalau tobat, ya sudah kadung saya, sudah kadung. Izin saya kalau tobat, jangan. Ini masalah agama, gak apa-apa. Tobat salah, tobat kembali ke jalan yang lurus. Orang yang salah ngaku salah gak akan jatuh, tidak akan berkurang kehormatannya, malah dia akan semakin terhormat. Terhormat berarti dia orang yang sportif. Salah ngaku salah, kembali ke jalan yang lurus. Mari kita kembali kepada para ulama yang telah diakui ilmunya oleh dunia semuanya, diakui oleh lawan dan kawan. Jangan mengikuti kelompok-kelompok yang sempalan dan macam-macam lah. Apalagi tadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan itu sangat amat sangat nyata. Ya mungkin inilah penjelasan pada malam hari ini. Jadi berarti yang bab pertama ini dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan dalam Islam, masih panjang pembahasan kita. Mungkin masalah tauhid, masalah syirik ini panjang, mungkin butuh beberapa kali pertemuan. Dan insya Allah kita lanjutkan pada hari Ahad berikutnya masalah ini. Dan pada akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katira. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna fawfir lana dunubana wa qina adzabanna. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami istiqamah dalam Islam, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatkan kami ya Allah dalam Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, zaman sekarang adalah zaman fitnah. Umatmu terpecah menjadi 73 ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Umatmu ya Rasulullah terpecah menjadi 73. Ya Allah, pilihkan untuk kami golongan yang selamat. Golongan yang satu yang masuk ke dalam syurga itu. Hindarkan kami dari 72 golongan yang ahli neraka. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami selalu istiqamah mengikuti al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, golongan yang selamat dan kelompok yang selalu mendapat pertolongan. Ya Allah, di tengah fitnah yang banyak, di tengah kekacauan, di tengah perbedaan, di tengah perpecahan, berilah kami solusi, berilah kami jalan keluar, sehingga kami tetap istiqamah pada kebenaran dan kami terus berada di atas kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mempunyai apa-apa. Kami adalah bodoh, Engkau yang Maha Alim. Kami adalah miskin papa, Engkau yang Maha Kaya. Kami adalah hina dina, Engkaulah yang Maha Mulia. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu daripada ilmu-Mu. Berikanlah kepada kami kekayaan di antara kekayaan-Mu. Berikanlah kepada kami kemuliaan di antara kemuliaan-Mu, sehingga kami menjadi orang yang mengerti, menjadi orang yang cukup, dan menjadi orang yang mulia di sisi-Mu dan juga di hadapan manusia. Ya Allah, bimbinglah kami semuanya agar hati kami ikhlas menerima kebenaran. Jauhkan kami dari hawa nafsu, ya Allah. Karena hawa nafsu benar-benar akan menyesatkan kami, menjadikan kami tidak mau dengan kebenaran, dan kami lebih mengedepankan nafsu-nafsu kami, yang akibatnya adalah kami rugi sendiri. Ya Allah, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi, ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang untung, orang yang selamat. Jauhkan kami dari hawa nafsu, dari akhlak yang buruk. Ya Allah, jadikan kami mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tunduk kepada hukum-Mu, kepada hukum Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamatkan kami daripada tunduk kepada hukum-hukum yang lain selain hukum-Mu dan hukum Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, satukanlah hati kami. Ya Allah, satukanlah kami, satukanlah hati kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan keselamatan. Keluarkan kami dari kegelapan menuju terang benderang. Ya Allah, perbaikilah semua keadaan kami. Bimbinglah kami, ya Allah, umat Islam menjadi umat yang bersatu, tidak bercerai-berai, bersatu merapatkan barisan, bersatu benar-benar mengarah kepada musuh yang pasti, bukan berkelahi sendiri. Ya Allah, jadikanlah kami orang Islam ini sadar akan tugas kami yang sebenarnya, sehingga kami tidak sibuk dengan berkelahi sendiri, dengan ribut sendiri, yang akibatnya kami lupa tugas kami yang sebenarnya. Ya Allah, tugas kami banyak dan kami belum mampu melaksanakan semuanya. Ampunilah kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Allahumma razuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna ala al-islami wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.